الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله ربما النعمة والسار yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika Allah Azza wa Jalla memperkenalkan kepada kita Islam yang sahih yang datang dari Rasulullah Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang memperkenalkan kepada kita manhaj ahli sunnah wal jamaah al-manhaj as-salafi yang hakikat dari manhaj ahli sunnah wal jamaah tersebut adalah Islam yang sahih yang dibawa Rasulullah SAW alaihi wasallam dan manhaj ahli sunnah wal jamaah atau disebut pula manhaj salaf atau al-manhaj salafi yang dimaksud adalah metode dalam mempelajari Islam melalui sumbernya yang jernih yaitu Al-Quran Syarif dan pula Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pengamalan As-Salaf As-Salaf dari para sahabat radhiyallahu anhum dan dengan pula yang mengikuti mereka dari kaum tabi'in dan asbab tabi'in dan yang setelahnya dari Imam Imam Ahli Sunnah wal Jamaah disebutkan oleh Ibnu Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa beliau mengatakan la'iba على من أظهر مذهب أهل السنة ومذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه. بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Tidak ada celaan bagi seorang yang menampakkan madhab salaf dan menisbahkan diri kepadanya, menyandarkan diri kepadanya, bahkan wajib menerima hal tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab tidaklah madhab salaf melainkan itu semangat. Kalau kita memperhatikan ayat dari Allah Subhanahu wa Taala, demikian pula hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapati banyak sekali kandungan yang terdapat di dalam nas-nas tersebut yang memerintahkan kita dan menganjurkan kepada kita untuk berpegang kepada madhab salaf, berpegang kepada Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman as-salafus shalih رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لأن ترى الذين ينجبون هذا الصوت هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى ينجبون كذا من سورة النساء: ومن يشاورس الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ووجهه من تولى ونصره جهنم وساء مصيرا. Barang siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas, setelah dapat penjelasan kepadanya, lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami biarkan dia dengan kesesatannya, lalu kami kembalikan. Kalau kita memperhatikan firman Allah dan kewajiban ini, di mana Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan wajib syariat wajib sembilan di sini, mengikuti selain jalan yang kaum mukminin. Mungkin saja yang mengatakan bahwa kalau yang andainya lafal ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, laka laka dia mungkin sudah yang menganggap itu sudah cukup. Wa man yujadil ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-hudaa wa yattabi' tanpa ada tambahan ayat dari awal sahaja yang ini. Barang siapa yang menyelisih Rasul, menyelisih Rasul sudah menunjukkan kesalahan. Namun mengapa Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tambahan wajib dari agama sendiri ini, mengikuti selain jalannya kaum mukminin? Siapa kaum mukminin ketika diturunkan firman Allah Subhanahu wa Taala pada zaman turunnya wahyu? Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam yang dimaksud kaum mukminin adalah sahabatul Rasul alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu, para sahabat Rasul. Maka tambahan yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla mengikuti selain jalannya kaum mukminin ini adalah tadbir, peringatan dari Allah Subhanahu wa Taala bahwa seseorang yang menyelisih jalannya para sahabat dia hanya menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang dikatakan berjalan di atas sunnah terbimbing dengan sunnah Rasul dan dia menyelisihi jalannya para sahabat. Karena dua hal ini adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang menyelisihi jalannya para sahabat, maka pasti dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda menyimpangnya seseorang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyelisihi jalannya para sahabat kaum mukminin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ini termasuk dalil yang sangat jelas sekali yang menerangkan tentang wajibnya mengikuti pemahaman as-salaf as-salih dalam memahami Islam, dalam mempelajari agama yang mulia ini. Ada ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan ketelitian yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam surah At-Taubah, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم وارضاهم وأعد لهم جنات الفجر تحتها النار وأعطهم داود المهاجرين والأنصار والذين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وأعطهم بكل ما جاء بإحسان. معنى بإحسان يعني بإتقان mengikuti jalannya para sahabat dengan إتقان penuh ketelitian. Di mana para sahabat meminjamkan kaki bagi mereka, maka kita pun meminjamkan kaki tadi, meminjamkan mereka berjalan di atas bimbingan mereka, mengikuti langkah-langkah mereka atau walaupun dibutuhkan. Allah sekarang akan berhidup kepada mereka dan mereka pun berhidup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Allah telah mempersiapkan untuk mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai. Hanya Allah Azza wa Jalla ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala ridho kepada mereka, kepada muhajirin, kaum ansar dan yang mengikuti mereka dan penuh ketelitian. Dan tentu ketika disebutkan tentang ridho Allah Azza wa Jalla kepada mereka, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala meriwayatkan metode Islamnya mereka, pemahaman keislaman mereka, cara berislamnya mereka, ilmu mereka, amalan yang mereka amalkan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang munculnya perselisihan yang banyak yang akan menimpa umat ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur dari sahabat Al-Irbad Al-Muzahiyah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعْرِفُكُمْ بَعْدِهِ فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَبِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Siapa di antara kalian yang melihat perselisihan yang banyak? Siapa di antara kalian yang dipanjangkan umurnya setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Maka dia akan melihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak yang menimpa umat. Maka di saat munculnya berbagai macam perselisihan yang menimpa umat ini, apa nasihat yang dibilang Rasulullah SAW? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wa hadzal kalian berpegangku pada sunnahku dan Nabi SAW untuk memerintahkan kepada umatnya agar mereka berpegang Rasul alaihi salam menambahkan sunnatul khulafa ar-rasyidin, sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun para sahabat, kibar sahabat, pembesar dari kalangan sahabat al-khulafa ar-rasyidun yang mereka adalah para ahli hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga menerangkan tentang wajibnya mengikuti mazhabus salaf, terkhusus pada saat terjadinya fitnah. Hadis tentang ikhtilaf umat, soal perjalanan yang menimpa umat ini. Tatakhtalifu ummati ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa firqatan wahidah. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan, seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan tentang siapa golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiya ma alaihi jawab wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku pada hari ini, yaitu di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah SAW, dan yang berjalan di atas jalannya para sahabat, jalanku dan jalannya para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang siapa manusia terbaik, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ana wa man ba'di, aku dan siapa saja bersama, yakni dari para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu para sahabat bertanya kemudian siapa lagi? Al-Nabi alaihi salatu wassalam alladhi ala al-aqab, yang berjalan di atas jalan mereka, jejak mereka. Jalan dia Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, kemudian siapa lagi? Para sahabat. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menolak dan tidak ada memberi jawaban. Apa yang berjalan di atas kebaikan adalah Rasulullah SAW dan yang bersama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian siapa yang berjalan di atas jalan dan jejak mereka? Banyak itu hal yang berkilau. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita adalah ikhwah manhaj yang mulia ini untuk senantiasa berpegang di atasnya, bersabar dalam menempuh jalan di atas al-manhaj salafiyah, karena itu adalah as-siratul mustaqim. Jalan yang lurus yang senantiasa tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap salat kita. Ihdina as-siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami untuk senantiasa berjalan di atas as-siratal mustaqim. Jangan bimbang, jangan ragu untuk mengatakan bahwa itulah manhaj yang hak dan itulah kebenaran. Berserah sepenuhnya kepadanya. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi seorang yang ragu, yang menyebabkan engkau tidak kokoh di atas kebenaran yang saya beri, sehingga engkau berubah dalam setiap keadaan terpengaruh dengan tampilan mereka-mereka yang memanggil untuk memalingkan manusia dari as-siratul mustaqim. Jangan-jangan syaitan ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, itu bahaya. Setiap dari jalan tersebut ada syaitan di hadapan jalan itu yang senantiasa mengajak manusia akan memasuki jalan-jalan kesesatan tersebut agar mereka meninggalkan as-siratal mustaqim. Wa anna hadha siratun mustaqiman tattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fa tafarraqa bikum 'an sabilihi. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Hendaknya kalian mengikuti jalan yang lurus itu. Jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang menyesatkan, jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat yang menyebabkan kalian semakin jauh dari jalan Allah. Salamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pada saat beliau menerangkan makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, beliau menjelaskan di hadapan para sahabat jalan yang lurus. Beliau menggaris garis yang lurus. Lalu beliau mengatakan hadza siratun mustaqim, atau hadza sabilullah mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan garis-garis yang banyak di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan garis-garis yang banyak dari as-siratal mustaqim. Lalu dia mengatakan hadhihi as-subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan yang menyimpang dari as-siratal mustaqim, dan tidak dari jalan tersebut tidak ada setiap jalan yang menyimpang, melainkan di atasnya ada syaitan yang senantiasa menyeru manusia untuk masuk ke dalam jalan-jalan yang menyimpang. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kokoh di atas al-haq, istiqamah di atasnya adalah perkara yang wajib. Dan seorang di ragu-ragu di ombakan menjadi berbagai macam syubhat yang menyebabkan dia ragu terhadap al-manhaj salafi, dia yang menyebabkan dia goyah untuk berjalan di atas as-sirat mustaqim. Setiap ada panggilan yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada syubhat, terpengaruh. Ada panggilan lagi, terpengaruh. Ada mustabah. Telah diriwayatkan, disebutkan oleh Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibana, bahwa Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah mendatangi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa'ausina, berikanlah wasiat kepada kami. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, inna dhalalah haqq dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wattalawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya kesesatan yang benar-benar merupakan kesesatan ketika engkau menganggap baik sesuatu yang sebelumnya engkau menganggapnya sebagai sesuatu yang mungkar, atau engkau menganggap sebuah kemungkaran yang sebelumnya engkau menganggap itu baik, engkau menganggap baik sesuatu yang di zaman Rasulullah SAW engkau melihat itu sebagai satu kemungkaran. Engkau mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW atau engkau ada kemungkaran, atau engkau mengingkari mengangkat sebuah kemungkaran sesuatu yang bisa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai satu kelainan. Dan hati-hatilah engkau dari kalabun, dari sifat kalabun terombang-ambing di dalam bersikap, berkeyakinan, beragama. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, tidak berubah. Apa yang ada di zaman Rasulullah SAW itu sudah menjadi agama, maka pada hari itu menjadi agama. Apa yang ada di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan, maka pada hari itu disyariatkan. Apa yang ada di zaman Rasul Alaihi Wasallam bukan bagian dari agama, maka pada hari itu bukan bagian dari agama. Jangan berubah, meskipun telah berubah zaman, meskipun berubah tempat dan wilayah. Kebenaran itu hanya satu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dari as-salaf as-salih radhiyallahu anhum. Oleh karena itu para syarat muslimin rahimakumullah, penting bagi kita sekalian untuk saling nasihat menasihati dan saling wasiat-wasiat antara satu dengan yang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan at-tabar al-haq, contoh di atas kebenaran. Dan di sana banyak wasiat, cara-cara yang penting untuk kita tempuh untuk menjaga keistimewaan kita, menjaga kekokohan kita, berjalan di atas kebenaran. Dan di antara cara untuk senantiasa menjaga istiqamah atas al-haq adalah al-istimrar fi talabil ilmi syar'i, terus menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadiri majlis ilmu, majlis-majlis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah dan kajian yang bermanfaat, hati ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah butuh untuk selalu dinasihati, diberi wejangan-wejangan yang bermanfaat dari kitab Allah, dari sunnah, melalui nasihat para ulama, para masyayikh, para ustaz, para dai yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya ilmu ma'asyiral ikhwah dalam menghadapi berbagai macam syubhat, demikian pula syahwat yang dapat mengguncangkan seseorang dari kekokohannya di atas manhaj as-salafi dengan mempelajari ilmu syar'i, akan mengangkat seseorang dari kejahilan terhadap agamanya. Sebab seorang yang jahil, yang tidak mengerti tentang hukum-hukum dilarang oleh Allah Taala, setidaknya akan syubhat pada dia sangat mudah dipengaruhi dan dijauhkan dari al-haq. Maka dengan mempelajari kita Allah dan sunnah melalui bimbingan para ulama adalah obat penawar yang akan menyembuhkan seseorang dari kejahilan. Karena kejahilan yang terdapat pada diri seseorang adalah penyakit kronis yang siap membunuh pemimpin. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, الجهل داء قاتل وشفاؤه أمر في التركيب والتلقان. فجاهد ولا داء قاتل penyakit yang siap membunuh kamu, وشفاؤه أمر dan penawar penyembuhnya adalah dua hal yang saling menyambung, yang tidak bisa dipisahkan. Nasun min kitabillahi wa min sunnatihi wa tabi'u dzalika al-'alim wa rabbani nasai kitabullah. Demikian pula dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan dokter yang akan membimbing, yang akan memberikan resep, yang akan mengarahkan dalam memahami kitab wa sunnah adalah al-alim wa rabbani. Seorang alim yang membimbing manusia kepada benar, seorang alim yang menasihati manusia benar secara pertama yang bersabar dalam mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak dimiliki kecuali mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Darda rahimahullahu taala, beliau mengatakan, من زعم أن طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص رأيه. Barang siapa yang menganggap bahwa menuntut ilmu syar'i bukan bagian dari jihad, maka sungguh telah kurang pendapatnya, keliru pendapatnya. Demikian pula perkara yang kedua, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, di antara sebab yang akan menumbuhkan keistiqamahan dan thabat seseorang di atas al-haq adalah berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ilmu yang kita pelajari harus dibarengi dengan amal. Setelah kita belajar dan memahami apa yang kita pelajari, menumbuhkan keimanan dengan ilmu yang kita pelajari, maka kita berusaha untuk mengamalkannya agar ilmu tersebut bukan hanya sekedar sesuatu yang diketahui secara teori tanpa praktek, tanpa aplikasi dalam kehidupan, tanpa diamalkan, maka amalan yang dibarengi dengan ilmu inilah yang akan menyebabkan seseorang kokoh di atas al-haq. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mempelajari ilmu lalu kemudian mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang telah mereka ketahui dari ilmu tersebut, sehingga mereka menjadi uswatun hasanah bagi generasi-generasi berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan tentang kebaikan generasi itu. Dalam firman-Nya, Allah azza wa jalla menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian mengajak pada perkara yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasi telah berhasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat menjadi generasi terbaik. Mengapa demikian? Mengapa mereka menjadi generasi terbaiknya umat ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari rahmatullahi alaih dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mengatakan, كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لا يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. Adalah seseorang dari kami, para sahabat, apabila dia mempelajari 10 ayat, maka dia tidak melampaui 10 ayat tersebut sampai dia mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya dan sampai dia mengamalkannya. Subhanallah. Sampai dia memahami dengan baik kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah, 10 ayat tersebut, dan dia mengamalkannya. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, haddathana alladhina kanu yuqri'unan al-Qur'an annahum kanu yastaqri'una min Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa kanu idha ta'allamu ashara ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal fata'allamna al-Qur'an wal-'ilma wal-'amala jami'an. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada kami mereka yang dahulu membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dahulu membacakan yakni menjadi muqri, kami membaca Al-Quran di hadapan mereka, yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhu, bahwa mereka apabila mereka membacakan Al-Quran di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kepada mereka Al-Quran Al-Karim. Apabila mereka mempelajari 10 ayat, maka mereka tidak melewati untuk mempelajari 10 ayat tersebut sampai mereka mempelajari ilmu dan amalan yang terkandung di dalamnya. Sehingga kami mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu dan amalan sekaligus. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana cara mereka mempelajari Al-Quran Karim. Oleh karenanya ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, para sahabat dan yang setelah mereka, apabila mereka mempelajari Al-Quranul Karim, mereka memahami apa yang terkandung di dalamnya dan sekaligus mengamalkan. Makanya kalau di antara para sahabat mereka menghafal Al-Quran bukan sekedar hafalan, tidak seperti kebanyakan kita. Kadang-kadang di antara kita ada yang berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dia telah menghafal Al-Quran Karim. Sudah hafal Al-Quran. Sekedar menghafal. Akan tetapi dia tidak memahami isinya. Dia tidak berilmu tentang kandungannya, apalagi mengamalkan. Berapa banyak mereka dari para penghafal Al-Quran Karim dari kalangan orang-orang fasik waliyad billah. Ada satu kata hikmah yang disebutkan oleh para hukama, wa kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang membaca Al-Qur'an sementara Al-Qur'an melaknat dia. Dia sedang membaca Al-Qur'an dalam keadaan Al-Qur'an sedang melaknatnya. Dia sekedar membaca. Yang dia perhatikan adalah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Akan tetapi dia lalai dari memahami kandungannya. Dan dia lalai dari mengamalkannya. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, amalkan ilmu yang telah kita ketahui. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Bersungguh-sungguhlah dalam talabul ilm dengan penuh keikhlasan, ibtigha'a ridwanillahi subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha Allah azza wa jalla, lalu kemudian berusaha untuk mengamalkan. Amalkan ilmu, maka dengan mengamalkan ilmu itu ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala kan semakin menambah ilmu itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Apabila seorang hendak bertambah ilmunya, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alam. Baik dalam keadaan sendirian atau di saat kita bersama dengan yang lain, ada yang melihat kita. Amalkan yang wajib. Demikian pula apa yang antum mampu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan disepelekan. Amalan-amalan sunnah dari sunnah rawatib, qiyamul lail, salatul witr, memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quranul Karim, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lainnya. Berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu. Kemudian di antara wasail tsabat, metode atau sarana yang akan menumbuhkan istiqamah dan kekokohan pada diri kita di atas al-manhaj salafi adalah menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu ini. Apa yang kita ketahui dari ilmu, walaupun itu sedikit, ada kesempatan kita untuk menyampaikan kepada yang lain. Sampaikan. Sebab dengan menyampaikan ilmu kepada yang lainnya, itu akan mendorong kita untuk mengamalkan apa yang telah kita sampaikan. Dan akan menjadikan kita waspada. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain dari peringatan, pada hakikatnya itu kembali kepada diri kita pula. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukan. Maka ajak yang lain. Ajak keluarga kita. Istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita. Berusaha. Untuk menyampaikan al-haq ini kepada mereka. Fawallahi. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri. Na'am. Demi Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seorang melalui kamu, itu jauh lebih baik daripada harta yang paling mahal. Fa ya ayyuhal ikhwatul kiram. Jalan dakwah adalah merupakan jalan kebaikan. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ فَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah yang paling baik ucapannya dari mereka yang mendakwahkan pada jalan Allah dan dia beramal saleh? ادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Hendaknya kalian mengajak manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara mereka, di antara kalian, sekelompok yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan. Kemenangan di dunia. Demikian pula kemenangan di akhirat. Dan termasuk di antara wasailu tsabat, yang penting untuk kita sampaikan pada majelis yang singkat ini adalah senantiasa mendengarkan bimbingan para ulama al-kibar yang ada di setiap zaman. Mendengarkan bimbingan mereka, taujihat mereka, arahan mereka, nasihat mereka dalam menghadapi berbagai macam fitnah dan penyimpangan. Siapa yang luzum gharzul ulama, yang komitmen berjalan di atas jalan dan bimbingannya para ulama, pasti dia selamat dari fitnah. Namun siapa yang tidak mendengarkan bimbingan mereka, maka dia akan kebingungan menghadapi berbagai macam fitnah yang datang bagaikan gelombang di lautan. Fitnah yang dahsyat. Yang ketika fitnah itu datang, hayyaratil uqul, menyebabkan akal ini bingung untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu di masa-masa fitnah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di sana ada rijal, para ulama rabbaniyun, thabitun 'ala al-haq, yang mereka telah berpengalaman menghadapi berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, dan mereka tetap kokoh di atas al-haq. Al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu bersama dengan kibar kalian. Ulama'ul kibar. La yazalu an-nasu bi khair. Ma akhadhu al-'ilma an akabirihim wa an umana'ihim. Fa idza akhadhu al-'ilma an sighar wa shirar halaku. Senantiasa manusia ini hidup dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari kibar, dari orang-orang yang amanah. Namun apabila mereka mengambil ilmu dari sighar dan orang-orang yang buruk, maka di saat itulah mereka binasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang munculnya pertikaian dan perselisihan, perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini, apa bimbingan beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafai ar-rasyidin. Siapa itu al-khulafai ar-rasyidin? Kibarus sahabat. Para sahabat kibar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala. Maka ini isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu riwayat, namun diperselisihkan oleh para ulama, antara yang menghasankan dan yang melemahkan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar." Hendaknya kalian mengikuti bimbingan dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadinya fitnah. Kembalilah kepada al-kibar. Di satu zaman ada para ulama, namun pada masa itu tidak semua dari kalangan ulama itu kibarul ulama. Tidak semua dari kalangan mereka yang tabituna alal haq, kokoh di atas al-haq. Pada masa Imam Ahmad rahimahullah, tatkala muncul fitnah al-qawlu bi khalq al-Quran, bahkan keyakinan ini sampai kepada pemerintahan, bahkan mereka memaksa rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mengatakannya, maka dia akan dihukum, disiksa, dan telah disiksa sebagian dari hamba-hamba Allah yang salihun pada masa fitnah tersebut. Di antara yang Imam Ahmad rahimahullah. Berkumpul fuqaha'u Baghdad. Para fuqaha'i. Ini bukan orang-orang awam. Bukan para politikus. Bukan wartawan. Para fuqaha Baghdad. Mereka semua berkumpul. Mendatangi Al-Imam Ahmad. Mengajak Al-Imam Ahmad untuk khuruj ala al-hukam. Melakukan pemberontakan. Perlawanan kepada penguasa. Yang telah menyebarkan kekufuran. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia kafir. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Keyakinan Al-Qur'an makhluk itu sampai kepada pemerintahan pada masa itu. Sehingga fuqaha Baghdad berkeinginan untuk melakukan pemberontak. Khuruj. Mereka datang kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad seorang diri. Maka diingatkan oleh Imam Ahmad. Ad-dima, ad-dima. Hati-hati dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Karena itu adalah fitnah. Sebagian mereka mengatakan, bukankah apa yang terjadi ini adalah fitnah? Mereka memaksakan orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bukankah itu fitnah? Kata Imam Ahmad rahimahullah. Benar, itu fitnah. Wa innama hiya fitnatun khasa. Akan tetapi itu fitnah khusus. Namun apabila kalian melakukan perlawanan kepada penguasa, akan menimbulkan fitnatun ammah. Fitnah yang lebih besar secara umum. Dan itu lebih berbahaya. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala seorang diri tokoh di atas al-haq. Maka demikian pula ma'asyir al-ikhwa rahimahullah pada masa-masa kita sekarang ini. Di saat terjadinya fitnah sangat penting bagi kita sekalian untuk mendengarkan apa bimbingan para ulama'ul kibar. Yang mereka telah terlatih pada setiap muncul fitnah, mereka kokoh di atas al-haq. Sekian banyak fitnah yang telah dihadapi oleh da'watul salafiyah. Fitnah hizbiyah. Fitnah jam'iyyatu ihya' al-turab. Fitnah Abdurrahman Abdul Khalid. Fitnah Abu Muhammad al-Maghrawi. Fitnah Adnan Ur'ur. Fitnah Abi al-Hasan al-Misri al-Maghribi, fitnah Ali Hasan al-Halabi, fitnah Yahya al-Hajuri, fitnah Muhammad al-Imam, dan akan muncul fitnah-fitnah yang berikutnya. Kita berlindung diri kepada Allah semoga terjaga dari fitnah tersebut. Di sana ada para ulama yang kokoh di atas al-haq. Yang mereka telah berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam fitnah hizbiyah ini. Maka hendaknya kita komitmen berjalan di atas jalan. Mendengarkan bimbingan mereka. Bukan karena kita taklid kepada seorang alim. Atau menganggap ucapannya wahyu. Tidak sama sekali. Namun ini bimbingan dari Allah, bimbingan dari Rasulnya, dan bimbingan para ulama. Maka di sana ada al-ulama ul-kibar pada masanya. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nusal Al-Uzaymin, Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Faz, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, أحمد بن يحيى النجمي زيد بن محمد المدخلي محمد بن هاد المدخلي عبيد الجابري رحم الله أمواتهم رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء dan mereka adalah ulama yang senantiasa mengarahkan kita kepada al-haq, membimbing kita kepada kebenaran di saat terjadinya fitnah. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al-Wazir, Muhammad bin Ibrahim al-Wazir, la ya'riful ulama illa man huwa minhum. Tidak ada yang mengenal ulama kecuali dari kalangan para ulama. Abdullah bin Aqil rahimahullah ta'ala, suatu ketika di rumah Syekh Rabi', beliau mengatakan di hadapan para talabatul ilm, alaikum bi Syekh Rabi', alaikum bi hadzal 'alim, fa wallahi idza dhahaba min baini aydikum la ta'udduna asabi'an nadam. Hendaknya kalian berpegang kepada Syekh Rabi', berpegang kepada alim ini, demi Allah apabila dia telah hilang di tengah-tengah kalian, kalian akan gigit jari yang menunjukkan penyesalan kalian. Mengapa kalian tidak mengambil manfaat dan faedah dari bimbingan beliau? Demikian pula nasihat dari Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di hadapan sebagian para talabatul ilm, juga di rumah Syekh Rabi', hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa wallahi inna Syekh Rabi'an huwa mujaddidul qarn ar-rabi'ashar fil jazm wa ta'lim. Demi Allah, bahwa Syekh Rabi' adalah mujaddid abad yang ke-14 ini dalam al-jarah wa ta'lim. Belum lagi nasihat dan rekomendasi para ulama yang telah meninggal kepada beliau. Maka ini adalah isyarat dan ini adalah amarat yang pada hakikatnya merupakan bimbingan dan taujihat dari para ulama agar kita kembali kepada bimbingan dan nasihat para ulama kibar pada masa-masa terjadinya fitnah tersebut. Saya kira sampai di sini apa yang perlu untuk kami sampaikan yang merupakan nasihat untuk diri saya pribadi, demikian pula kepada ikhwah sekalian, al-ikhwatu salafiyun, salafiyat, dan kaum muslimin wal muslimat secara umum. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas al-haq dan istiqamah di atasnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.